Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak rahimani rahimakumullah. Barakallahu fikum jami'an. Alhamdulillah, ya, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana ya, pada malam hari ini Allah memberikan kenikmatan yang begitu banyak kepada kita. Ada tiga kenikmatan, Bapak. Tiga kenikmatan yang kalau kita mendapatkan tiga kenikmatan ini, maka Rasulullah menggambarkan orang semacam itu seperti dia mendapatkan dunia dengan segala isinya sempurna. Nah, kalau bapak-bapak dalam hidup ini kita ada tiga kenikmatan ini, maka sungguh kita telah mendapatkan dunia dengan segala isinya. Apapun kenikmatan dunia kita dapatkan. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis dari sahabat yang mulia Ubaidillah bin Mihsan radhiyallahu anhu. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Rasulullah SAW bersabda, "Man asbaha minkum aminan fi sirbih, mu'afan fi jasadih, wa indahu qutun yaumih, faka'annama hijat lahu dunya bihatatiriha." Hadis yang masalah, Bapak, kalau kita ingat-ingat, nah, hidup kita terasa nikmat. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang dia di pagi harinya, ya, kesehariannya, aminan fi sirbi, hatinya tenang, Bapak, tenang, adem ayem, tenteram. As-Sakinah, nama masjid sini namanya apa, Bapak? Masjid apa? Masjid As-Sakinah. Apa itu As-Sakinah, Bapak? Ketenangan. Ketenangan. Mudah-mudahan yang masuk masjid di sini dia mendapatkan apa, Bapak? Ketenangan juga. Ya, As-Sakinah, ketenangan. Jadi orang tersebut dia mendapatkan ketenangan, tidak ada rasa ketakutan, tidak dia gundah gulana, tidak dia sedih, tidak khawatir, hatinya tenang, Bapak, tenang. Ini yang pertama, ketenangan, Bapak. Berusahalah mencari ketenangan, dan ketenangan itu, Bapak, suatu perkara yang tidak bisa kita beli dengan uang, tidak akan bisa. Berapapun uang yang kita miliki, untuk mendapatkan membeli ketenangan itu tidak akan bisa, Bapak. Karena ketenangan ini, as-sakinah itu, ya, tidak bisa dibeli dengan harta, akan tapi murni dia pemberian dari Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala kendaki. Allah Subhanahu wa taala huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Dan dia Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan as-sakinah, menurunkan ketenangan di hati-hati orang yang beriman agar mereka bertambah keimanannya di atas keimanan yang sudah ada pada mereka. Jadi sakinah di sini, ya, tidak akan bisa kita beli, ya. Orang berusaha mati-matian Allah untuk mendapatkan ketenangan. Ya. Mungkin dia makan apa saja atau plesir ya, pergi ke sana kemari, atau dia berusaha tidak menggerakkan tubuh supaya mendapatkan ketenangan. Akan tapi kalau hatinya dia bergejolak, dihantui rasa ketakutan, maka ini bukan orang yang tenang. Di sini Bapak Adrakina, kita harus selesai sama tadi, bahwasanya barang siapa yang di pagi harinya dia hatinya tenang, tenteram, lapang, mu'afan fi jasadih. Yang kedua, Bapak, badannya sehat. Ini Bapak, badannya sehat. Nikmat, Bapak, ya. Kalau sehat ini dinilai dengan uang, itu uang itu tidak ada apa-apanya. Saya ambil contoh saja bahwa Bapak punya dua mata yang alhamdulillah bisa melihat semua di sini. Ya. Perhatikan mahalnya nikmat kesehatan Bapak. Kalau misalnya ya, saya mau tanya Pak Wahyu ini, Pak Wahyu, ada orang yang mungkin kecelakaan matanya yang satu mungkin pecah begitu sehingga rusak. Dia ingin membeli mata. Dia orang kaya, berapapun mintanya akan dia bayar. Kira-kira Pak Wahyu matanya dibeli boleh nggak Pak Wahyu? Mungkin uangnya 100.000 sepenuh masjid ini Pak Wahyu. Mau nggak Pak Wahyu? Tidak mau Pak. Lihat nikmat. Tidak ya. Boleh kan? Tidak mau kan Pak Wahyu kan? Tidak mau. Apa? Ini baru nikmat mata. Sebenarnya kita itu orang kaya sekali Pak. Orang kaya sekali. Sukih tenang. Lihat nikmat kesehatan. Jadi dia badannya sehat, ini yang kedua. Jadi kalau Bapak kesehariannya sudah hatinya tenang dan teram adem ayam, kemudian Bapak dikasih nikmat sehat, ini luar biasa Bapak, ini luar biasa. Yang ketiga adalah wa indahu qutun yaumi. Dia punya makanan yang dia itu, makanan itu hanya bisa dia makan cuma sehari itu tok. Besok dia tidak punya. Nanti yang benar Bapak. Jadi misalnya kalau ada, kalau di makanan ini alhamdulillah makanan murah Bapak ya, tidak mahal. Mungkin nasi petel 5.000 udah dapat banyak ya Bapak. Nah, 5.000 dapat banyak. Jadi di makanan ini mungkin uang 30.000 ya, atau 20.000 untuk hidup sehari, kalau makannya sederhana itu bisa. Ya. Jadi dia itu hanya punya makan hari itu saja, besok tidak ada makanan. Jadi dia kerja sehari habis, dia kerja hari habis. Apalagi Bapak, ya mungkin sebagian Bapak yang ada di sini mungkin punya makanan mungkin dimakan sampai 5 tahun ke depan, ya itu mungkin ada. Nah, ini tentunya ini lebih luar biasa lagi. Tapi yang digambarkan Rasulullah di sini, dia itu hanya punya makanan yang hari itu tok. Besok tidak ada yang dimakan. Orang semacam ini tadi Bapak, ya, orang semacam ini tadi, dia hatinya tenang, kemudian badannya sehat, punya makanan sehari itu saja, ya. Maka kata Rasulullah SAW, "Faka'an nama hijatulahu dunya bihadza firiha." Maka orang tersebut, dia seakan-akan telah mendapatkan dunia dengan sempurna. Ya. Berarti kan pentingnya nikmat ketika ini, Bapak. Ya. Kalau orang, misalnya orang kaya, ya, orang kaya, apa saja dia bisa. Ya. Tapi hatinya dia ya tidak tenang, ya, ketakutan, takut miskin, ya, atau gundah gulana. Kira-kira dia bisa nyaman nggak Bapak di dunia ini? Jadi tidak akan nyaman itu, risau terus itu, bingung. Kemudian nikmat kesehatan berarti nggak apa-apa. Nikmat kesehatan sekarang itu banyak. Ya. Orang sebenarnya punya, pengen apa-apa saja bisa, makan apa saja bisa. Tapi karena ya, Allah Subhanahu Wa Taala sudah mencapai kesehatan, ya, mungkin dia kolesterolnya tinggi, ya, sehingga boleh makan sate nggak apa-apa kalau orang kolesterol tinggi ini. Ada yang riwayat sakit kolesterol di sini? Boleh nggak Pak Mus? Orang kolesterol tinggi makan sate bahaya nggak ini? Bahaya, ya. Bahaya. Atau orang gula darah? Ya. Ini kasihan, makannya tidak bisa sembarangan. Apa? Dia sebenarnya mampu, punya uang apa untuk? Tapi ya dia tidak bisa menikmati makanan karena sakit. Ini apa? Makanya ini masalah. Kalau kita dalam kehidupan sehari-hari ini ya memiliki tiga ya sumber kebahagiaan ini, maka hidup kita akan tenang, lapang. Ya. Di sana orang-orang banyak bingung, ya. Tapi kita ya, tenang. Nah, ini masalah banyak. Nah, sekarang kita ya, dunia dengan segala isinya. Jadi Bapak, kenikmatan ini sering saya sampaikan ke Bapak sekalian, hendaklah dijaga. Jangan sampai yang tadinya hati kita adem ayem, ya, bisa mengaji tenang. Allah ambil, jangan saya Bapak. Allah tidak akan merubah kenikmatan yang sudah diberikan kepada seorang hamba. Tidak. Ya, tapi kenapa kenikmatan itu diambil? Itu penyebabnya kita sendiri Bapak. Coba Bapak kita renungkan sebuah ayat, Bapak dibuka Al-Quran. Insya Allah nanti kita teori. Insya Allah halaman 280 surat An-Nahl. 280. Ya saya buka alamannya biar cepat. Halaman 280 ayat 112. Ya, ini mungkin dulu saya masih ingat pernah kita kasih di Masjid Al-Khair. Ya. Ya, biasanya kalau Bapak kalau menasehati saudara kita, ya, kalau dengan Al-Quran itu akan ingat terus itu. Kadang sampai menusuk ke hati yang paling dalam. Ya, nasihat Al-Quran menggetarkan hati Bapak. Ya. Di sini ayat 112. Dan mungkin ini ya pernah saya singgung, ini mesti sama dengan kisah ya kaum Saba. Ya, saya baca Bapak Al-Qur'annya. Kalau saya salah dipenerin Bapak, kadang lupa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kita baca. وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا nanti nafasnya kuat. Saya lanjutkan, ini yang sudah sempurna, maka di sini langsung kita lanjut aja setelahnya tidak masalah, ya, tidak apa-apa. فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَسْمَعُونَ. Yeah. saya tidak mengulang ayatnya Bapak. Jadi penyebab Bapak, yang tadinya kita penuh dengan kenikmatan, ya, hidup adem ayam, rezeki yang melimpah ruah, rezekinya lancar. Penyebabnya kok seret begitu, kita kembali susah. Satu permasalahan saja Bapak, yaitu kita tidak mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini saja penyebabnya. Jadi dapat kenikmatan bukan dia malah tambah taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, malah dia na'udzubillah menjauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak mau mengaji. Coba dibaca Mas Basari artinya yang keras. Dan Allah telah membuat suatu perumpamaan dengan sebuah negeri yang dahulunya aman lagi tentram. Rezeki datang kepadanya melimpah ruah dari sejumlah tempat. Tetapi penduduknya mencari nikmat-nikmat Allah, karena itu Allah melimpahkan kepada mereka bencana kelaparan dan ketakutan disebabkan apa yang mereka perbuat. Ya, ya, meskipun di sini sekali lagi Bapak, ya, Allah permisalkan kepada sebuah penduduk negeri atau penduduk desa atau penduduk kampung. Tapi ini juga sekali lagi Bapak, ini juga mengenai person, per orang begitu. Jadi di sini digambarkan bagaimana ada suatu penduduk, ya, negeri yang masya Allah, ya, mutma'innatan ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan, adem ayam, ya, tenang begitu, nyaman, aman santosa, gemah ripah roh jinawi begitu. Ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan, rezekinya melimpah ruah, datang dari berbagai macam penjuru. Ya, luar biasa. Sampai ya, makanan turah-turah. Ya. Tapi ini Bapak, fakafarat. Ya. Orang-orangnya di situ dia, ya, mengingkari nikmat-nikmat tersebut. Ya. Dia kufur. Maka karena dia kufur Bapak, tidak mau bersyukur, maka fa'azakahullahu libasal ju', yang tadinya dia penuh makanan, Allah ganti dia penuh kelaparan sekarang. Allah timpakan kepada dia pakaian kelaparan. Ya. Tidak hanya segera kelaparan, yang tadinya dia adem ayam tenang, wal khauf, ketakutan. Ya, ini masalah hati di sini, ketakutan. Ya. Disebabkan ya, bimakan yasnaun, disebabkan ya, perbuatan mereka sendiri. Ini Bapak ya, ini ayat ini masya Allah. Jadi Bapak, sekali lagi saya nasihatkan kepada diri kami dan jamaah sekalian, yang manakala mendapatkan kenikmatan Bapak, dijaga kenikmatan tersebut, ya. Jangan sampai ya, setelah kita berada dalam kenikmatan-kenikmatan, ya, Allah balik keadaan, ya, gara-gara kita sendiri. Ya Bapak, sering kita baca sebuah ayat bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan ngutang-atik, ya, atau tidak akan ngambil suatu kenikmatan yang dimana kenikmatan tersebut sudah diberikan kepada seorang hamba. Allah tidak akan cabut, ini janji Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketetapan Allah. Allah tidak akan mencabut Bapak. Kenikmatan apa yang kita terima, Allah tidak akan cabut. Allah berkata surat Al-Anfal, ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. Demikianlah Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mencabut, tidak akan mengambil kenikmatan yang sudah diberikan kepada satu kaum, kepada seseorang, sampai kaum tersebut yang mengubah kenikmatan tersebut diambil kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu disebabkan sama perbuatan-perbuatan mereka sendiri. Dan mungkin ini Bapak yang saya sampaikan, mudah-mudahan ini memberikan manfaat bagi kita semuanya, agar kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita dapat kenikmatan mata yang sehat, Bapak, mata yang sehat, maka bagaimana cara bersyukur kita, yaitu adalah kita dengan melihat Al-Quran, dengan membaca Al-Quran, ini syukur, syukur. Tidak hanya cukup dengan mengucapkan Alhamdulillah begitu, tidak cukup. Ya, harus dia mempergunakan kenikmatan tersebut untuk amalan soleh. Untuk hari ini kita teori, Bapak. Kita teori. Alhamdulillah kita pelan-pelan. Jadi Bapak, di sini sekali lagi tidak ada kata terlambat. Ya. Yang mungkin baru bergabung juga tidak akan ketinggalan, karena ini ilmu yang ringkas yang diulang-ulang. Kita masih bahas masalah dalil tentang wajibnya membaca Al-Quran sesuai tajwid, ya, sesuai tajwid. Kita kemarin terakhir halaman 36. Halaman 36 yang membawa kitab, ya. Poin yang ketiga, ya, kita ulang sebentar, ya. Ini dalil bahwasannya dari As-Sunnah, ya, sudah kita baca 3 ayat Al-Quran yang wajib membaca Al-Quran sesuai tajwid, ya. Kemudian di sini kita masuk hadis dari As-Sunnah. Ya, di sini juga Ustaz Abu Hazim membawakan 3 hadis. Dan terakhir kemarin kita baca poin yang ketiga, ya, ini yang sangat kuat sekali, bahwasannya membaca Al-Quran itu harus sesuai tajwid, harus sama dengan apa yang Rasulullah SAW bacakan, ya. Sama. Dan akan senantiasa terjaga, Pak. Ya, tidak akan bisa orang ngotak-ngatik huruf atau apalagi bacaan pendek dibaca panjang itu akan ketahuan, akan ketahuan. Dan di sini ada seseorang yang membaca Al-Quran, salam Bapak, yang membacanya gini. Yang di sini poin ketiga berarti apa? إنما الصدقات للفقراء والمساكين. Tapi dia salah. Salahnya di للفقراء di sini. للفقراء di sini. Bapak, tidak boleh kita baca 2 harokat. Tidak boleh, ya. Tidak boleh, ini sepakat. Korek-korek dunia, ya, Bapak belajar dimanapun berada. Di sini tidak ada yang baca dengan 2 harokat. Karena di sini mata Bapak, kemarin sudah 2 pertemuan saya bahas masalah ini. Mat wajib, mat wajib mutasil, ya. Harus, namanya wajib itu harus. Ini para ulama ini masya Allah. Ya. Ya, kenapa di sini para ulama menamakan iman wajib? Ya. Karena tidak boleh dibaca 2 harokat. Harus panjang, 4-5 harokat. Ya, sehingga dengan kita belajar ilmu tajwid semacam ini, Bapak, kita akan sama, ya, sama dengan bacaan Rasulullah SAW. Ya. Tapi kalau kita tidak paham kaidah-kaidah semacam ini, ya. Ini bacanya innamas shadaqatul fuqara'i wal masakin, ini salah. Ini yang Bapak dibaca 4-5 harokat. Innamas shadaqatul fuqara'i wal masakin. Sama-sama. Soal begitu, Bapak. Kalau misalnya saya baca wal masakin, ya, bukan wal masakin, tapi saya baca wal masakin. Boleh nggak, Pak? Sorry, tidak boleh. Boleh nggak cerita? Tidak boleh, Bapak. Ya. Boleh. Karena di sini mata apa di sini, Bapak? Nah, mata ada di sukun. Kalau mata ada di sukun, itu boleh kita baca 2 harokat, 4 harokat, atau 6 harokat. Ya, seperti Bapak akhir-akhir surat Al-Fatihah di situ, kita baca 6 harokat. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sama-sama. Ar-Rahmanir Rahim. Sama-sama. Malik Yawmiddin. Sama-sama. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sama-sama. Enam harokat boleh. Atau mau baca kita 4 harokat juga boleh. Memang nanya pengen agak cepat. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Malik Yawmiddin. Jangan disalahkan, benar dia, Bapak. Tidak apa-apa. Ya. Atau karena imamnya pengen baca cepat lagi, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Malik Yawmiddin. Boleh, Bapak. Terserah, jangan disalahkan. Jadi imamnya itu benar. Ya. Karena di sini mata ada di sukun. Boleh dibaca 2, 4, 6. Akan tapi jangan di atas-atas, Bapak. Kalau Bapak baca 6 harokat, adalah 6 harokat terus begitu. Begitu maksudnya, Bapak. Jadi ini maksudnya, jadi di sini ya ada orang yang baca masalah panjang panjang saja, panjang pendek, tidak merubah arti. Ya. Tapi di situ diingkari sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud. Bukan seperti itu Rasul membaca yatim ini begitu. Dan berapa, Pak? Dan kita tambah sedikit apa? Kemudian kita masuk halaman 37. Ya sudah kita baca dari Al-Quran, kemudian hadis, kemudian yang ketiga ijma, Bapak. Kita baca di sini, ini para ulama, seluruh qura, orang yang ahli dalam Al-Quran di sini, telah sepakat tentang wajibnya baca Al-Quran dengan tajwid. Kita baca apa sedikit aja insya Allah. Fatwa para ulama dalam permasalahan ini. Kita baca yang pertama adalah fatwa Ibnu Al-Jazari. Seorang ulama Al-Quran, Bapak. Tidak diragukan lagi bahwa mereka itu beribadah dalam upaya memahami Al-Quran dan menegakkan ketentuan-ketentuannya, beribadah dalam pembenaran lafal-lafalnya, menegakkan huruf yang sesuai dengan sifat dari ulama qura, yaitu ulama Al-Quran yang sampai kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, nanti kan kita pelajari, Bapak, di sini. Jadi seorang harus bagaimana tahu dia makhraj ba, ya, di mana makhrajnya. Kemudian juga harus dia mampu bisa mengetahui mana yang berubah-ubah, mana yang dibaca pendek, mana yang dibaca panjang, mana yang mendengung, mana yang jelas. Ilmu ini akan bahas masalah ini, Bapak. Ya, begitu maksudnya. Daripada pertanyaan, Bapak. Jadi begitu, Bapak. Mudah-mudahan Bapak di sini bisa memahaminya, dan saya targetkan insya Allah 1 tahun, 2 tahun Bapak sudah bisa insya Allah. Dan mungkin sampai sini dulu. Kalau ada pertanyaan, kita baca tamhid. Alhamdulillah.